Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-28. Ini majelis yang ke-29 dari syarah Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail al-Fiqhiyyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dari acara daurah fikih di hari yang ke-8 ini. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babu dhiyafah. Bab tentang ad-dhiyafah. Ad-dhiyafah menjamu tamu. Ya. Di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, kewajiban menjamu tamu bagi seorang yang mampu. Kata Syaukani rahimahullah, yajibu ala man wajada ma yaqri bihi man nazala min ad-duyuf ay yaf'ala dhalika. Kata beliau, wajib bagi siapa yang wajada, yang mampu untuk, atau siapa yang mampu punya kesanggupan untuk yaqri bihi, dia menjamu dengannya, man nazala min ad-duyuf, siapa yang singgah dari tamu atau para tetamu, ayaf ala dalika, maka dia wajib untuk mengerjakan hal tersebut, maksudnya dia wajib untuk menjamunya. Ya. Dan ini berdasarkan sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya adalah hadis Uqbah bin Amir riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah innaka tab'atsuni fananzila biqaumin la yaqruna fama tara?" Kata beliau, kata Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, sungguhnya kami singgah di tempat satu kaum, lalu mereka tidak menjamu kami. Bagaimana pendapatmu?" Kata beliau, "Inna kaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaifi faqbalu." Kata beliau, "Apabila kalian singgah di tempat satu kaum, lalu mereka perintah untuk menjamu kalian apa yang selayaknya untuk para tamu, maka terimalah. Wa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum." Ya. Kalau mereka tidak lakukan, maka ambil dari mereka hak seorang tamu yang seharusnya mereka lakukan. Jadi ada hak seorang tamu yang harus apa? Harus dijaga. Dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya, jaizatahu, apa yang seharusnya dia lakukan. Qalu, "Ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Qala, "Yawmun wa laila wa dhiyafa thalathatu ayyam." Maka Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa jaizahnya itu?" Ya. Dia menjamu tamunya apa yang dianggap layak baginya atau dianggap boleh baginya. Itu sehari dan semalam, kata Nabi. Dan untuk tamu tiga hari. Untuk tamu berapa? Tiga hari. "Fama kana wara'a dhalika fahuwa shadaqun." Ya, "fahuwa shadaqatun." Apa yang lebih daripada itu, maka itu adalah sadaqah. Adalah sadaqah. "Wala yahillu lahu an yastwi 'indahu hatta yuhrijah." Dan tidak halal baginya, tidak halal baginya dia tinggal di rumah tersebut sehingga menyulitkan si pemilik rumah. Iya. Ini dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menjelaskan tentang wajibnya menjamu tamu bagi siapa yang punya kemampuan. Ya. Asy-Syaukani di sini rahimahullah memandang hal tersebut sebagai perkara yang wajib bagi siapa yang punya apa? Kemampuan. Ya. Nah, dari hal yang menunjukkan wajibnya, datang juga dari sebuah riwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari hadits Al-Miqdam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Dhaif wajibatun ala kulli muslim." Ya. Malam seorang tamu itu wajib bagi siapa? Seorang muslim. Ya. Wajib bagi seorang muslim. Maka kalimat wajib ini menunjukkan apa? Wajib dengan bermakna yang dimaklumi. Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat bahwa menjamu tamu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Tapi tidak diragukan dalil-dalil yang telah kita bacakan itu lebih menguatkan pendapat yang menunjukkan wajibnya, tapi ini disyaratkan bagi siapa? Yang punya kemampuan. Iya. Kemudian kata beliau, wahaddu biyafah ila thalathati ayyam. Dan batasan penjamuan tamu itu sampai 3 hari. Sampai apa? 3 hari. Wa ma wara'a dzalika fa shadaqah. Apa yang di belakang itu, apa yang setelah 3 hari, maka dia dihitung apa? Dia dihitung sedekah saja. Ya, perbuatan baik dianggap sedekah. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa la yahillu lidh-dhaifi ay yathwi 'indahu hatta yukhrija." Dan tidak halal bagi seorang tamu dia tinggal terus di rumah, ya, orang yang menjamunya lebih dari 3 hari, sehingga menyusahkannya. Sehingga apa? Menyusahkannya. Nah, maka ini tentunya dilihat keadaan seorang. Kadang ada orang yang menjamu, ya, dia menjamu dengan apa? Bentuk sesuai dengan kemampuannya, semaksimal mungkin dia lakukan, walaupun dia sendiri sebenarnya agak berat di dalam hal tersebut. Maka begitu lebih dari 3 hari, hendaknya siapa yang tuan rumah kelihatan berat apabila dia tinggal, maka tidak halal dia tinggal di situ. Jelas ya? Tidak halal dia tinggal di situ. Kecuali kalau diizinkan oleh tuan rumah, maka itu adalah sedekah dari si tuan rumah sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa illam yaf'alil qadiru 'ala dhiyafati ma yajibu 'alaihi, kana lidh-dhaifi ay ya'khudha min malihi biqadri kirah." Apabila seorang yang mampu, ya, apabila seorang yang mampu untuk menjamu tamu, dia tidak melakukan apa yang sewajibnya, maka bagi tamu dia boleh mengambil dari hartanya sekadar penjamuan untuknya. Ya, dia boleh mengambil dari hartanya sekadar apa? Sekadar penjamuan untuknya. Nah, dan ini oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya, beliau ya terangkan sejumlah dalil di dalam hal ini. Ya, banyak dari hadis-hadis ini perlu kita cermati, akan diterangkan mungkin lebih lanjut pembahasan berikutnya. Baik, kemudian dikatakan oleh beliau, وَيَحْرُمُ أَكْلُ طَعَامِ الْغَيْرِ وَيَحْرُمُ أَكْلُ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. Dan diharamkan seseorang itu memakan makanan orang lain tanpa izinnya. Nah, diharamkan seseorang itu memakan makanan orang lain tanpa apa? Tanpa izinnya. Sebab hasilnya harta seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu adalah harta yang terjaga, terhormat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana terhormatnya hari ini dan sebagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Iya. Jadi memakan harta orang tanpa hak ini adalah perkara yang apa? Perkara yang terlarang. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa min dalika halbu mashiyatihi wa akhdhi thamratihi wa zar'ihi la yajuzu illa bi ithnihi. Ya, dari memakan harta orang tanpa hak, tanpa izinnya, adalah dia memerah apa susu dari hewan ternaknya, atau dia mengambil buah dan tanamannya. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izin pemiliknya. Illa yakuna muhtajan ila dhalika. Kecuali kalau dia perlu kepada hal itu. Fal yunadi sahibal ibil awil hayab. Hendaknya dia memanggil pemilik unta atau pemilik kebun. Fa'in ajabahu. Ya, kalau dia menjawab, maka dia minta izin. Wa illa kalau tidak dia menjawab, fal yashrab. Wal yakul gairu muttakhidin. Khubnah. Ya, kalau tidak ada yang menjawab, maka dia silahkan minum dan silahkan dia makan tanpa ya, tanpa dia membawa perbekalan. Ya, jadi dia makan dan minum saja, tapi tidak bawa apa? Tidak dia bawa sebagai perbekalan. Tidak dia simpan di kantongnya. Ya, tidak dia simpan di bejananya. Ya, dia makan dan minum di situ saja. Jelas ya? Baik, di sini Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang apa namanya asalnya harta itu kalau milik orang lain, ya. Itu asalnya tidak boleh untuk diambil kecuali dengan apa? Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Ya. Dan ini berlaku umum seluruhnya. Termasuk apa? Memerah susu hewan ternak seorang muslim atau mengambil buah dan tanamannya. Iya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya memerah susu saudaranya yang lain, memerah susu ternak saudaranya orang lain dari kaum muslimin, dari saudaranya, atau diambil buah dan tanamannya, ya. Walaupun ada hadis-hadis yang menunjukkannya, itu dengan ketentuan-ketentuan. Dengan apa? Ketentuan dan aturan. Maka di sini Imam Syaukani menjelaskan hal tersebut. Ya, menjelaskan hal tersebut. Dan penjelasan beliau ini dibangun di atas jumlah dalil. Ya, dibangun di atas jumlah dalil. Ada dalil umum dan ada dalil apa? Khusus. Dalil umum adalah apa yang telah kita sebutkan bahwa asal harta seorang muslim itu adalah apa? Terhormat dan haram atas muslim yang lainnya untuk mengambilnya tanpa apa? Tanpa izin dan tanpa haknya. Ya. Dan diantara dalil khusus adalah Ibnu Umar. Kemudian beliau terangkan dalil khusus. Diantaranya hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه. Ya. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memerah susu ternak orang lain kecuali dengan izinnya. Ya, jadi jangan sekali-sekali dia apa namanya memerahnya kecuali dengan izinnya. Ayahibbu ahadukum an tu'ta mashrabatuhu fa yantasila ta'amuhu. Apakah salah seorang dari kalian senang ya kalau tempat minumnya didatangi ya kemudian makanannya menjadi penuh debu? Wa innama takhzunu lahum duru'a mawashihim at'imatahum. Ya, dan sesungguhnya ya apa susu-susu dari ternak-ternak mereka ini menyimpan makanan-makanan mereka. Fala yahlibanna ahadun mashiyata ahadin illa bi'idni. Maka Nabi kembali tegaskan bahwa tidak jangan sekali-kali salah seorang memerah susu ternak orang lain kecuali dengan apa? Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Nah. Iya. Kemudian di antara hadis yang juga menunjukkan makna yang sama, ya, bahwa semuanya harus dengan izin, semuanya harus dengan izin. Akan tetapi kalau misalnya diperlukan, ya, maka dibolehkan hal tersebut dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah hadis Samurah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum mashiya ala mashiyatin fa in kana fiha sahibuha falyasta'din fa in adina lahu falyahtalif walyashrab wa in lam yakun fiha ahadun falyusawwib thalathan ya fa in ajabahu ahadun falyasta'din ya wa in lam yujibuhu ahadun falyahlif walyashrab wa la yahmil. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian mendatangi ternak orang, ya, kalau di situ ada pemiliknya, hendaknya dia minta izin. Kalau dia diizinkan, hendaknya dia minum dan hendaknya dia apa? Hendaknya dia peras susunya dan hendaknya dia minum. Kalau tidak ada seorang, maka hendaknya dia memanggil 3 kali, minta izin 3 kali. Memanggilnya. Ya, minta izin. Itulah yang dikatakan oleh Syaukani di sini. Falyunadi sahiba al-ibil. Hendaknya dia teraki. Dia teriaki, dia panggil pemilik unta itu. Ya. Jadi kalau diizinkan, fa'in ajabahu, kalau dia jawab, ada yang menjawabnya, falyasta'din, dia minta izin. Ya, wa'in lam yujibuhu ahadun, kalau tidak ada yang menjawabnya, falyahtalib waliyashrab, maka silahkan dia minum, silahkan dia memerah, dan dia apa? Dia minum. Tapi, wala yahmil, dia jangan membawa apapun. Jangan apa? Membawa apapun. Jelas ya? Maka ini dari dalil yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala, bahwa bolehnya hal tersebut itu sepanjang dia perlukan saja, apa yang dia perlukan saja. Nah, kemudian di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i, ya, dari Syurayh, dari Syarahbil bin Abbad, ya, tentang kisah Rafi', dan di dalamnya Rasulullah bersabda kepada pemilik kebun, ma allamta atau ma alimta itkana ma allamta itkana jahilan wala at'amta itkana ja'ian. Ya, kenapa kamu tidak ajari dia ketika dia apa? Jahil. Ya, dan kenapa kamu tidak beri makan dia ketika dia apa? Ketika dia lapar. Ya, ketika dia lapar. Jadi kalau dia, misalnya ada orang yang apa lewat ke satu kebun, ya, atau dia melewati ya hewan ternak yang bisa diperah susunya, kalau dia kelaparan, ya, maka dia minta izin. Dia minta izin. Ya, kalau pemiliknya di situ, dia minta izin. Kalau pemiliknya tidak ada, maka dia lihat, ya, di mana arah rumahnya, dan dia berteriak, wahai pemilik kebun, kalau memang ada di situ, dekat situ tempatnya. Jelas ya? Kalau tidak ada yang apa menjawabnya, kalau ada yang menjawabnya, maka dia minta izin. Kalau tidak ada yang menjawabnya, maka dia makan dan minum sesuai dengan apa? Hajatnya saja, dan dia tak boleh membawa apapun. Dia boleh membawa apapun. Nah, dan inilah kondisi yang hendaknya diperhatikan dan dijaga. Maka setiap muslim, ya, hendaknya mengetahui bahwa seorang muslim dalam hartanya itu adalah hal yang dijaga, hal yang dihormati. Dan seorang muslim pada saat dia perlu dan butuh, itu juga dia punya hak-hak. Ya, punya hak-hak apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka hendaknya setiap orang yang melakukan perkara itu dan menerima sesuatu itu sesuai dengan apa yang dituntunkan. Ya, karena itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan seperti ini, ditangkap atau ditahan oleh pemilik kebun, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia melakukan kesalahan, hanya diluruskan kesalahannya, ya, dan tidak dijatuhkan sanksi terhadapnya atau dikatakan dia mencuri, karena memang asalnya dia ini apa mengambil sesuatu yang dari sisi syar'i dia boleh untuk mengambilnya dengan ketentuan yang telah apa? Telah dijelaskan di sini. Baik, ini semuanya masuk di dalam pembahasan menjamu tamu. Masuk di dalam pembahasan menjamu tamu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, babu adabil akli. Ya, bab tentang beberapa etika makan. Nah, ya, menjamu tamu itu bagian dari adab. Ya, bagian dari adab, dan di sini beliau ikutkan tentang etika di dalam makan. Ya, di sini Imam Syaukani menjelaskan sejumlah perkara dan ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang membaca tasmiyah, itu membaca apa? Membaca bismillah. Nah, sebab di dalam hadis memang lafadznya dengan tasmiyah disyariatkan. Seperti hadis Amr bin Salamah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sammillah ya gulam, sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Ya. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang di dekatmu. Dan makanlah yang apa yang di dekatmu. Maka dia dengan tasmiyah, dengan membaca bismillah. Ini yang paling afdalnya. Ya, dan sebagian para ulama memandang boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Ya. Namun kalau seseorang terbatas membaca dengan bismillah saja, itu yang paling afdalnya, sebab itu yang warid. Itu yang datang dan warid di dalam hal ini. Nah, tentang membaca basmalah, di sini Asy-Syaukani rahimahullah berkatakan yushra, disyariatkan. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang membaca basmalah. Apa hukumnya? Atau tentang membaca tasmiyah, tentang membaca bismillah ketika makan, apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama itu adalah apa? Sunnah. Ya. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Nah, dan kalau kita melihat dalil-dalil, ya, di dalam masalah ini, maka orang yang berkata wajib itu insyaallah ta'ala yang lebih kuat. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintah kepada Amr bin Salamah, "Ya gulam, wahai anak muda, sammillah. Sebutlah nama Allah. Ya, wa qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah dengan apa? Dengan makanlah apa yang berada di sekitarmu." Ya. Dan terdapat sejumlah hadis tentang hal ini. Demikian pula kalau seorang lupa membaca basmalah, dia disyariatkan membaca di mana? Hah? Di tengah. Ya, dari walaupun dia di tengah makan, dia disyariatkan membacanya. Ya, di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya dia sebut nama Allah. Ini perintah, ya. Fa'in nasiya ayat Qur'allah fi awalih. Kalau dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, falyakul, hendaknya dia berkata, bismillahi apa? Awalahu wa akhirahu. Ya, dia mengucapkan seperti itu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kalau dia lupa. Nah, ya. Baik. Kemudian di antara hadis juga yang menunjukkan tentang wajibnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah. Dari hadis Hudzaifah tentang kisah Arabi yang dia makan, ya, datang dia makan. Ya, maka disebutkan kisah bagaimana dia makannya di situ, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Arabi tidak membaca basmalah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi bi yadihi anna yadi syaitan ma'aidihima fi yadi." Ya. Jadi waktu itu Nabi sedang makan, Arabi datang, lalu makan. Ada juga jari yang datang, makan. Maka Nabi SAW bersabda, demi jiwa berada di tangannya, ya, sungguhnya dua tangan syaitan itu seakan-akan dua tangan syaitan bersama tangan keduanya. Bersama apa? Tangan keduanya. Maka Nabi kabarkan bahwa tangan syaitan bersama keduanya, tatkala keduanya tidak membaca basmalah, ini menunjukkan bahwa dia bukanlah perkara yang dikatakan apa? Sunnah kalau dilakukan. Ini hal yang menunjukkan wajib. Maka kewajiban membaca basmalah ketika akan makan, ini yang benarnya hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, membaca basmalah, kapan letak membaca basmalahnya? Dari apa? Sebelum makan. Dari sebelum makan atau sebelum minum. Ya. Kalau dia lupa, maka disunnahkan dia membaca di mana? Di tengah dengan lafaz yang kita sebutkan bismillahi apa? Awwalahu wa akhirahu. Nah. Kemudian kata beliau wal aklu bil yamin. Ini pembahasan yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Ya. Makan menggunakan tangan kanan. Ya. Makan demikian mula minum itu disyariatkan menggunakan apa? Menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan. Ya, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadukum bi shimali wa la yashrabu bi shimali fa inna ash-shaytan ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu makan dengan apa? Dengan tangan kirinya, dan jangan dia minum dengan tangan kirinya, sebab syaitan itu dia makan dan minum dengan apa? Tangan kiri. Ya, di antara hadis juga yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Salamah bin Aqwa, ya, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Qul bi yaminik." Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Faqala la astati. Orang itu berkata, "Saya tidak mampu." Maka Nabi berkata, "La astata." Kamu tidak akan mampu selama-lamanya. Ya, mamana'ahu illal kibr. Orang ini berkata tidak mampu, yang menahan dia hanyalah apa? Karena kesombongan. Dia mampu mengangkatnya. Apa susahnya gunakan pakai apa? Tangan kanan. Tapi dia hanya sombong. Fama rafa'aha ila fihi, maka dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya seketika itu juga. Nah, jelas ya? Maka hadis ini menunjukkan bahwa makan dengan tangan kanan itu wajib. Andai kata hukumnya sunnah bukan wajib, maka tidak mungkin Nabi mendoakan apa? Mendoakan orang tersebut sehingga dia apa? Dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Sebab yang didoakan yang seperti itu adalah orang yang melakukan sebuah yang diharamkan atau meninggalkan sebuah apa? Sebuah kewajiban. Baik, jadi makan pakai tangan kanan hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, maka dari sini hendaknya diperhatikan, ya, jangan sampai seorang itu makan menggunakan dua tangannya. Ya, makan menggunakan apa? Dua tangannya. Sebab kalau dia pakai dua tangan, berarti kanan dan kiri semuanya apa? Semuanya ikut di dalamnya. Kanan dan kiri semuanya ikut di dalamnya. Kalau dia perlukan pakai tangan kiri, dia perlukan pakai tangan kirinya, maka hendaknya didominasi oleh apa? Oleh tangan kanannya. Nah, didominasi oleh tangan kanan. Ini termasuk kesalahan dari sebagian orang, dia minum, ya, karena makannya pakai tangan kanan, pegang gelasnya pakai apa? Tangan kiri. Dia minum pakai tangan kiri, dia bantu dengan apa? Tangan kanannya. Ini minum tangan kanan atau tangan kiri yang seperti ini? Hah? Ya. Ini lebih dekat dikatakan minum pakai apa? Tangan kiri. Ya, gelasnya ini. Kalau dia takut gelasnya kotor, nanti setelah itu gelas juga dicuci. Ya, pegang saja pakai tangan kanan. Apa susahnya? Ya kan? Pekan pakai tangan kanan, nanti cuci di kotor dicuci. Ya, daripada dia masuk ke dalam hal yang apa namanya menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Maka ini dari etika yang hendaknya dijaga. Dari etika yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, baik terkait dengan apa? Ya. Makan ini, makan pakai tangan kanan disunahkan seorang itu makan dengan tiga jari. Dia makan dengan apa? Tiga jari. Ya, dan ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Ya. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan dengan tiga jari. Dan beliau menjilat tangannya sebelum apa? Sebelum dia usap, maksudnya sebelum dia cuci atau dia usap. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, jadi disyariatkan makan pakai apa? Pakai tiga jari. Ya, pakai tiga jari. Adapun kalau dia pakai dua jari, ya, atau satu jari, ya, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan kesombongan. Makan makanan orang pakai satu jari. Ya, kayak main-main saja makannya. Jelas ya? Tapi kalau dia makan pakai tiga jari, Inilah yang dikatakan apa? Sunnah. Nah, kalau dia tidak mampu, maka dia makan apa? Pakai lima jari, tidak ada masalah. Pakai lima jari, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Bagaimana dengan pakai sendok? Misalnya dia makan pakai sendok misalnya. Sendoknya dia pegang dua jari. Ya, berarti dengan sendoknya tiga jari. Nah, sebagian dari ulama kita ada yang memfatwakan bahwa makan menggunakan sendok, dia pakai tiga jari, itu aqrabu ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Ya, ini ada dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, tapi ini tidak disetujui oleh Syekh Mukbil. Ya. Nah, kata beliau yang disebutkan dalam hadis, makan pakai apa? Pakai tiga jarinya, bukan makan pakai apa? Pakai sendoknya. Nah, itu yang dimaksudkan. Sebab dan tentunya di dalam masalah ya, yang mana yang benar dari dua hal, ya ini kembali kepada apa pandangan, apa yang dimaksud dengan makan tiga jari itu. Apa yang dimaksud dengannya, dia apa menampakkan sederhana di dalam makannya, tidak terlalu berlebihan, atau yang dimaksudkan dengannya adalah sebuah ibadah khusus. Ya, maka ini pembahasan-pembahasan itu mewarnai. Ya, sehingga terdengar tadi ada dua fatwa sebagaimana yang antum dengarkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min hafatai, situ pakai tasydid ya, tasydidnya dihilangkan. Wa min hafatai at-ta'am la mim wasati. Kalau dia makan, hendaknya dia makan dari dua ujung makanan, bukan dari tengahnya. Dia makanannya dalam satu makanan, dia makan dari apa? Dari pinggirnya. Bukan dari mana? Dari pinggir, bukan dari tengahnya. Bukan dari tengahnya. Nah, tentang hal ini diterangkan apa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah Tirmidzi dari hadis Ibn Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya al-barakatu tanzilu min wasatit ta'am. Berkah itu turun dari mana? Dari pertengahan makanan. Fakulu min hafataihi. Maka makanlah dari kedua pinggirnya. Wala ta'kulu min wasati. Jangan kalian makan dari mana? Dari pertengahannya. Jangan kalian makan dari pertengahannya. Jelas ya? Nah. Baik. Ini kalau makanannya, kalau makanannya hanya satu jenis makanan. Ya, kalau ada satu nampan, ya hanya satu jenis makanan di situ, maka ya ini yang disebutkan. Makan dari mana? Dari pinggir. Tapi kalau ada banyak jenis makanan di situ, maka tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa dia apa? Dia berpindah ke tempat yang lain walaupun dari mana? Tidak dari pinggir. Ya. Nah, jelas ya? Jadi itu rinciannya. Baik. Kemudian ya. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa dimakan yang paling dekat, itu hadisnya sudah berlalu dari Amr bin Salamah, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang di dekatmu. Ya, dan ini saya sebutkan tadi bahwa makan di dekat, kalau memang apa? Jenis makanannya apa? Satu. Tapi kalau makanannya berbeda, tidak apa-apa dia. Apa namanya? Agak mengambil di tempat lain, atau berada di tengah, atau di sudut yang lainnya. Di atas sudut yang lainnya. Nah, sebab telah syah dari hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan dari ad-dubba. Nah, dan ini artinya beliau makan dari pertengahan. Beliau makan dari mana? Dari pertengahannya. Itu kalau memang ada perbedaan di dalam makanannya. Baik. Kemudian di antara hal yang diterangkan di hadits Imam Syaukani, kata beliau, wa mimma yalihi, dan hendaknya dia makan dari apa yang di dekatnya. Ini sudah berlalu ya. Ya, sudah berlalu hadisnya. Nah, jelas. Jadi kalau makanannya sama, dia makan yang paling dekat. Sana ayam, situ daging, sini daging. Maka makan apa? Yang paling dekat. Jelas ya? Jangan dia nyebrang ke tempat orang. Ya, nyebrang ke tempat orang. Ya, ini yang kadang apa namanya? Kadang tidak menyejukkan untuk dipandang. Ya, jelas. Baik. Maka hendaknya dia makan dari apa? Dari apa yang terdekat. Kemudian kata beliau, wa ya'laqa asabi'ahu. Taib yashrahu lil-akil man yalihi. Taib wa ya'laqu asabi'ahu wa safha. Nah, dan hendaknya dia apa? Menjilat ya jari jemarinya dan sahannya atau piringnya, piring yang dia pakai. Wa safha, ya. Dia menjilat piringnya, jari jemari dan piringnya. Dan ini dari hal yang disyariatkan di dalam makan. Ya. Dari hal yang disyariatkan di dalam makan, seseorang apa dia menjilat jari jemarinya. Ya. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Anas berkata, "Kana idza ta'ama ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau makan makanan, maka beliau menjilat apa? Tiga jari jemarinya. Nah, tiga jari jemarinya yang beliau makan dengannya. Ya, yang beliau makan dengannya. Dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Ya, apabila salah seorang dari kalian itu makan, maka jangan dia usap tangannya, maksudnya jangan dia cuci atau dia usap pakai apa? Ya, pakai kain sampai dia menjilatnya atau dia menjilatkannya kepada orang lain. Ya. Jelas ya? Nah. Kalau dia menjilatnya, dia menjilatnya. Kalau dia menjilatkannya kepada orang lain, ini maksudnya dari ya, orang-orang terdekatnya seperti anak dan istrinya, ya. Jelas? Dan hal ini bukanlah hal yang tercela. Justru ini menunjukkan keharmonisan, ya, dan menunjukkan apa namanya husnul muasyarah dan dekatnya antara ya seorang ayah dengan istrinya dan apa anak-anaknya, ya jelasnya. Kemudian selain daripada itu, ya dimaklumi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan illah kenapa dijilat jari jemari itu. Ini sebenarnya yang menyebabkan harusnya kita memperhatikannya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, Nabi menjelaskan illahnya. Kata beliau, innakum la tadiruna fi ayyihil barakah. Kalian tidak tahu dari makanan itu di mana yang berberkahnya. Ya, jadi di makanan itu ada berkahnya. Kalian tidak tahu di mana berkah itu. Ya, apakah yang kalian sudah makan atau yang melekat di mana? Ya, yang masih melekat di jari. Ya, jelas ya? Karena kita tidak tahu yang mana berkahnya, maka hendaknya ya, seorang menjilat dari jari jemarinya. Ya, dan menjilat jari jemari ini adalah hal yang disunnahkan, hal yang disunnahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadith-hadith yang telah kita sebutkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Demikian pula piringnya, ya. Piringnya boleh dia ini kalau memang itu memungkinkan, hal tersebut memungkinkan. Nah, dan saya sudah memberikan kaidah secara umum pada apa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Sebuah perkara sunnah kalau dilakukan yang akan mengakibatkan misalnya terhambatnya perkara wajib, maka sunnah itu disyariatkan apa? Diundur pelaksanaannya. Atau kalau dia melakukan hal yang sunnah misalnya akan mengakibatkan munculnya mafsadat yang lebih besar, maka yang sunnah ini diundur pelaksanaannya. Bukan tidak laksanakan, apa? Diundur pelaksanaannya. Jelas ya? Ini hendaknya diperhatikan. Hendaknya diperhatikan. Sebab kadang ada orang, ya seperti yang saya sebutkan, dia ya bersemangat ingin menghidupkan sunnah. Dan ini disyukuri, tapi dia tidak tahu kadang dengan apa yang dia lakukan tersebut bukannya menghidupkan sunnah, tapi membuat orang semakin jauh dari apa? Dari sunnah. Ya, membuat orang semakin jauh dari sunnah. Maka harusnya seorang sebelum diperlihatkan kepadanya sunnah, diajarkan kepadanya ya bagaimana tuntunan, bagaimana syariat, supaya dia apa namanya melakukannya dengan penuh harapan dan mengharap dan menginginkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Dan di sini Asy-Syaukani tidak menyinggung ya tentang seluruh etika makan. Ya, di antara etika makan juga disyariatkan seorang itu makan bersama, makan dengan orang lain. Dan kalau dia makan bersama disyariatkan dia makan dari apa? Satu nampan. Ya, dan apa namanya? Akan disebutkan nanti di dalam etika minum juga, ya, bahwa ada larangan seorang itu meniup makanan ya, bernapas di dalamnya, di dalam makanan. Ya, ini semua dari hal yang dilarang. Tapi Syaukani mungkin akan jelaskan di bab tentang minuman nanti, tentang masalah itu. Kemudian juga apa? Ya. Kemudian di sini Syaukani rahimahullahu taala berkata, ya. Kata beliau, walhamdu indal faragi. Dan dia membaca alhamdu ketika apa? Ketika selesai. Ya, dia membaca alhamdulillah ketika selesai. Dan ini berdasarkan apa? Yang disebutkan di sini haditsnya beliau. Ini berdasarkan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha aw yashruba asy-syurbata fa yahmaduhu 'alayha." Sungguhnya Allah cinta, sungguhnya Allah sangat ridha dari seorang hamba kalau dia makan sebuah makanan kemudian dia memuji Allah terhadap makanan itu. Kalau dia minum sebuah minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap minuman tersebut. Jadi maka dia memuji Allah. Ya. Dan termasuk pujian alhamd diajarkan doa yang didahului dengan apa? Dengan alhamd. Ya. Maka di sini ada doa-doa yang diajarkan. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ida Ida rufi'atil ma'idatu baina yadayhi, apabila makanan sudah diangkat di depan beliau, maksudnya sudah selesai orang makan, diangkat sudah makanannya, maka beliau membaca doa alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira maksiyin wala muwaddi'in wala mustaghna anhu rabbana. Ya. Nah, dia membaca alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Ya. Katsiran tayyiban, pujian yang banyak dan apa? Penuh dengan berkah. Ya. Katsiran tayyiban mubarakan, pujian yang baik, yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan berkah. Ghair maksiyin. Ya. Ghair maksiyin wala muwaddi'in. Ya. Tidak apa? Tidak maksiyin. Ya, tidaklah hal tersebut, pujian itu mencukupinya dan tidaklah muwaddi' dan bukanlah ya, hal yang terakhir, wala mustaghna anhu rabbuna, dan tidak ada yang merasa cukup dengan hal tersebut wahai Rabb kami. Maksudnya kami memuji Allah dengan pujian yang banyak, ya, bukan kami merasa sudah cukup dengan nikmat Allah semuanya dan merasa tidak perlu lagi ya terhadap nikmat itu wahai Rabbku. Jadi ini pujian yang sangat indah sekali, seorang memuji Allah ya sebagai hamba yang perlu kepada nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia membaca, ya, kalau dia setelah apa namanya, setelah dia membaca doa itu, boleh dia membaca doa lain, boleh dia membaca doa lain. Tapi doa ini ada silam pendapat di kalangan para ulama, dia menguatkan, dia melemahkan. Dia membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji hanya untuk Allah yang memberi makan kepada kami dan memberi minum kepada kami dan menjadikan kami sebagai seorang muslim. Ya. Jelas ya? Baik, ini doa untuk dirinya sendiri. Kalau dia makan bersama orang lain atau dia diberi makan oleh orang lain, maka ada doa lain disyariatkan. Kalau dia makan apa? Ya, dengan orang lain atau dia diberi makan oleh orang lain, atau dia dijamu di rumah orang, maka dia doakan untuk orang yang memberi makan kepadanya. Di dalam Sahih Muslim diajarkan doanya, ya, dari hadits Al-Miqdad, panjang haditsnya, di mana Rasulullah membaca doa, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, Allahumma at'im man at'amana wa asqi man asqana. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi makan kepada kami dan berilah minum orang yang memberi minum kepada kami. Dan juga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, dan ini dalam Sahih Muslim, Nabi membaca Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah mereka rezeki yang kau berikan kepada mereka. Ya, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Nah, demikian pula kalau misalnya ada orang yang buka puasa di sisinya, maka disyariatkan dia membaca doa yang warid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berbuka. Nah, beliau pernah berbuka di sisi orang, di rumah orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah itu. Ya aftara indakum as-sa'im, aftara indakum as-sa'imun wa aqala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya. Nah. Ya. Arti doanya ini, ya, orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian. Ya, dan tentunya kalau orang berpuasa berbuka di sisinya, ini dia mendapatkan pahala sama dengan pahala apa? Orang yang berpuasa. Dan makanan kalian telah dimakan oleh orang-orang yang baik. Ya, dan para malaikat terus memberi apa? Selawat kepada kalian. Ya. Ini di antara doa-doa yang masyhur di kalangan di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat Islam, hendaknya dibaca, ya. Dan dia masuk ke dalam ketentuan umum, man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u, siapa yang membuat kebaikan untuk kalian, maka balaslah dia. Fa illam tajidu ummatu kafi'u fad'ulah. Kalau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian bisa membalas dengannya, maka doakan kebaikan untuknya. Maka ini dari doa yang diajarkan dan dari akhlak yang baik yang dibaca oleh seorang muslim terhadap siapa yang apa yang mengundangnya makan, ya, apa mengundang dia untuk makan. Maka doa yang seperti ini hendaknya dibaca, ya. Hendaknya dihafal dan diketahui oleh seorang hamba. Ya, dia baca ketika dia selesai makan, dia undang makan di rumah temannya atau di rumah saudaranya, maka dia membacakan doa sehingga ya terjalin hubungan yang baik, ya. Dan adanya kasih sayang yang lebih mendalam antara sesama kaum muslimin. Baik. Kemudian yang terakhir kata Syaukani rahimahullah, wala ya'kul muttaki'an, dan dia jangan makan sambil bersandar. Dia jangan makan sambil apa? Bersandar. Hal ini dilarang karena telah syah di dalam hadis Abu Juhaifah riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ana fala akulu muttaki'a." Adapun saya tidak makan dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersandar. Bersandar ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Penafsiran yang pertama, dia bersandar dengan punggungnya ke belakang. Ya, bersandar, ya, dimaklumi. Penafsiran yang kedua, dia bersandar ke kanan atau ke kirinya dengan tangannya. Jelas dia makan misalnya sambil ada sandaran gini, dia duduk begini sambil makan. Ya. Ke kanan atau dia bersandar di atas apa? Kirinya. Ya, kalau ada sandaran. Nah, ini dua hal. Dan ini jelas ya dari mana bersandar. Dan ada yang menyebutkan bersandar dengan duduk al-murabba. Ya. Namun ini kurang jelas masuknya di dalam naf. Ya, sebab kata ittika itu ada apa? Bentuk dia bersandar. Ya, dan para ulama menyebutkan bahwa hikmah dari hal ini karena seorang hamba, seorang muslim itu dilarang menampilkan bentuk yang dia dengan bentuk tersebut terlihat apa? Terlalu apa? Terlalu berada di seperti orang yang sangat kelebihan, ya, dan seorang yang sangat apa? Ya, sangat penuh dengan keistimewaan, ya. Dan ini adalah hal yang tercela. Ya, baik. Dan ada nas-nas yang lain disebutkan, ya, sebab sejumlah dari para ulama kita melarang hal-hal yang seperti ini, mereka melihat satu illah itu. Misalnya akan datang nanti dilarang makan dan minum dari bejana apa? Emas dan perak. Kenapa dilarang? Sebab dia mirip dengan orang-orang yang terlalu apa? Berpoya-poya dan berlebihan. Ya, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang dicela. Demikian. Maka segala makna yang mengandung makna ke sana, maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Demikian pula di dalam masalah pakaian, akan datang nanti dilarang pakaian memakai sutra bagi laki-laki. Ya, dilarang dia pakaian dengan pakaian syuhrah dan seterusnya. Sebab ada makna ini yang dilarang. Maka ini illah umum yang dipandang oleh sebagian para ulama. Kata at-taraf, ya, makna berpoya-poya dan berlebih-lebihan. Ini yang menyebabkan dilarangnya banyak hal. Baik. Selesai ya tentang bab adabil akal etika di dalam makan. Kemudian Syaukani rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang kitabul asyribah. Tentang minuman. Ya, pembahasan tentang apa? Tentang minuman. Al-asyribah. Ini kaitannya dengan minuman. Dan saya tidak perlu terangkan apa minuman ini, ya. Ya, sebab setiap hari apa? Semua orang minum. Baik. Di sini ada 9 pembahasan yang ingin kita uraikan dari penjelasan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, Atau pembahasan pertama, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Baik sedikit maupun apa? Maupun banyak. Nah, kata beliau, kullu muskirin haram. Setiap muskir yang memabukkan itu adalah haram. Wa kullu mufattirin haram. Dan setiap yang melemahkan itu adalah apa? Haram. Ya, di sini kata mufattirin, ya, oleh Imam Syaukani rahimahullah, beliau maksudkan dengannya adalah hal yang menyebabkan seorang itu menjadi apa? Menjadi lemah. Ya, menjadi lemah. Mungkin itu mana yang diinginkan, atau mungkin beliau ingin mentakid mana iskar. Sebab orang yang mabuk itu apa? Hilang kekuatannya. Hilang apa? Kekuatannya. Jadi beda antara orang yang memukul ya tidak sadar dengan orang yang memukul apa? Penuh dengan maksud dan kesadaran. Ya, itu beda kekuatannya. Nah, jelas ya. Jadi ini takkid. Nah, kemudian kata beliau, wa ma askara katiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya adalah apa? Sedikitnya adalah haram. Sedikitnya adalah haram. Iya. Baik. Jelas sampai sini? Ini kaidah semua yang disebut oleh Syaukani rahimahullah, dan kaidah-kaidah ini ditunjukkan oleh sejumlah hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Setiap muskir itu namanya khamar. Iya. Setiap muskir namanya apa? Namanya khamar. Dan setiap muskir, setiap yang memabukkan itu adalah apa? Itu adalah haram. Nah, itu adalah haram. Kemudian kata beliau di dalam lafaz yang lain, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Setiap muskir adalah khamar, setiap memabukkan adalah khamar namanya, dan khamar itu adalah apa? Haram. Khamar kenapa dikatakan sebagai khamar? Sebab dia yukhammir al-aql. Ya, dari kata gita, menutup apa? Menutup akal. Ya, sehingga akalnya tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami, tidak bisa mencerna. Ya, jelas ya. Nah, dan di dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang al-bit'. Ya, dan al-bit' ini adalah nabid dari apa? Madu. Ya, nabid itu sari madu. Jadi madu campur dengan air, disimpan berapa lama, memabukkan, dia menjadi apa? Bite. Dan ini minumannya penduduk Yaman. Ya, penduduk Yaman minum dengannya. Sebab memang Yaman dikenal dengan apa? Dengan madunya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syarabin askar fa huwa haram." Setiap minuman yang memabukkan, maka dia adalah apa? Maka dia adalah haram. Baik, ini kaidah kullu muskirin apa? Haram. Kemudian di sini Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Jadi kalau yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah apa? Sedikitnya juga dihitung apa? Dihitung memabukkan. Jadi kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga apa? Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya dihitung apa? Haram. Sebagaimana banyaknya yang memabukkan itu haram, maka yang sedikitnya walaupun dia tidak memabukkan, maka dihitung apa? Dihitung haram. Jelas ya? Sekarang ini khamar. Misalnya satu gelas. Ya, satu gelas ini banyak diminum langsung apa? Langsung mabuk. Ya. Jelas? Kalau dia minum sedikit saja, satu tetes saja, ya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, walaupun tidak memabukkan, tapi karena banyaknya, kalau diminum banyak dia memabukkan, maka sedikitnya juga apa? Sedikitnya juga adalah haram. Jelas sampai sini? Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa kata haram di dalam nas-nas ini haram dalam segala hal. Haram di dalam meminumnya dan haram di dalam memanfaatkannya. Haram di dalam minumnya dan haram dalam apa? Memanfaatkannya. Maka di pemanfaatan juga tidak boleh. Ya, hal-hal yang haram itu dipakai sebagai manfaat. Ya, maka di sini dipergunakan misalnya perkara-perkara yang memakai alkohol. Ya, alkohol ini kalau dia adalah alkohol yang memabukkan, dia adalah alkohol dari jenis memabukkan, kalau diminum banyak yang memabukkan, maka dia dipakai untuk apapun, dicampur minyak wangi, dijadikan sebagai apa namanya bahan untuk mensterilkan apa alat ataupun selainnya, maka semuanya sepanjang dia adalah dari hal yang bisa memabukkan, maka dia adalah apa? adalah haram. Ya. Baik, jelas sampai sini? Ini kaidahnya. Nah, dan dari ma askara qaliluhu, ma askara katiruhu fa qaliluhu haram, apa yang banyaknya memabukkan sedikitnya adalah haram, ini datang dalam sebuah hadis. Ya, walaupun dalam sebagian sanadnya ada kelemahan, namun Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya beliau menguatkan hadis tersebut. Beliau menguatkan apa? Hadis tersebut. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa ini? Qul muskirin haram. Ya, kemudian kata beliau wa yajuzul intibadu fi jami'il aniyah. Dan boleh untuk membuat nabid pada seluruh bejana. Pada seluruh bejana. Ini penekanan dari Asy-Syaukani. Yang sebelumnya memang ada larangan-larangan membuat nabid kecuali beberapa tempat saja, atau kecuali ada larangan-larangan di sebagian tempat dibuat nabid. Namun belakangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan membuat nabid di tempat apapun. Nabid itu apa? Nabid itu adalah kalau diterjemah mungkin sari buah. Ya. Jadi dia bentuknya kalau misalnya dia punya korma atau punya anggur. Punya kismis, korma atau kismis. Nah, korma ini dia simpan di air. Dia simpan di mana? Di air. Dibiarkan beberapa lama. Ya, sebatas sehari atau dua hari. Ya, apabila korma sudah meresap dengan air, maka ini menjadi minuman apa? Minuman segar yang sudah melarut dengan apa? Korma. Tapi kapan disimpan beberapa hari lagi setelahnya, maka dia akan berubah menjadi apa? Sesuatu yang memabukkan. Berubah menjadi sesuatu yang apa? Memabukkan. Jelas sampai sini? Maka ini ukurannya. Kalau dia sebelum proses menjadi memabukkan, dia masih apa? Masih halal. Masih halal. Tapi kalau dia dari hal yang memabukkan, ya, sudah memabukkan, walaupun sedikit dari bahan yang memabukkan ini, maka dia dihitung apa? Dihitung haram. Ya, jelas sampai sini ya? Ya, jadi jangan berkata, nasi itu juga memabukkan kalau kita terlalu banyak makan. Ternyata zat, nanti kalau ini juga bisa memabukkan. Ini keliru ya pemahamannya seperti ini. Sebab asalnya dia adalah apa? Hal yang halal untuk dimakan, tidak memabukkan. Jelas ya? Ya, kalau dia sampai ke batasan tertentu, dia baru menjadi apa? Baru menjadi apa? Menjadi haram. Sama korma dengan nabid ketika bercampur, ya mungkin saja sudah mulai ada proses apa di situ yang bisa memabukkan, tapi sepanjang dia masih apa? Masih dihitung sebagai nabid, maka halal untuk diminum. Kalau dia sudah memabukkan itu lain lagi namanya. Ya. Itu lain lagi namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi boleh membuat nabid pada seluruh bejana. Kemudian kata beliau wala yajuzu intibadu jinsaini mukhtalitain, dan tidak boleh ya. Tidak boleh menabidkan ya, menabidkan dua jenis yang bercampur. Ya misalnya dalam air misalnya dimasukkan korma sekaligus kismis. Ya. Jelas ya, dicampur sekaligus. Ya. Ini yang dikatakan tidak diperbolehkan di sini. Ini yang dikatakan tidak diperbolehkan. Dan ada larangan dalam hadis ini seperti dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, annahu naha ayyumbad at-tamru waz-zabib jami'an. Wa yumbad ar-ratabu wal-busru jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menabitkan korma dan kismis bersama. Demikian pula menabitkan rutab, ya rutab dari ini, dari korma yang masih apa namanya kuning, wal busur. Ya. Nah, busur ini perlu dilihat di kamus ya. Mungkin dia jenis dari apa? Dari anggur, ya di kondisi tertentu. Baik. Nah, yang jelas di sini disebutkan larangan menggabung apa? Dua jenis nabit sekaligus, dua yang dinabitkan sekaligus. Dan larangan yang disebut di sini oleh para ulama itu dianggap sebagai larangan yang sifatnya karahatut tanzih. Sifatnya apa? Makruh. Bukan artinya dilarang seorang bikin jus buah misalnya, atau dia bikin apa namanya dilarutkan buah sekaligus dua untuk berbeda apa? Berbeda rasanya. Tapi disebutkan ilahnya kenapa dilarang? Sebab bercampurnya dua jenis sekaligus itu akan lebih cepat apa? Akan lebih cepat mengantarnya kepada proses apa? Menjadi memabukkan. Karena itu dia di apa? Dilarang. Jelas ya? Maka sepanjang ilahnya adalah hal yang seperti itu, maka karaha kalau diarahkan makruh, larangan di dalam hadis diarahkan kepada mana makruh, ini lebih tepat. Ya. diarahkan kepada apa? Mana makruh. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, wa yahrumu takhlilul khamar. Dan diharamkan seseorang itu menjadikan khamar menjadi cuka. Ya, jadi khamar ya diproses kemudian menjadi apa? Menjadi cuka. Ini adalah hal yang diharamkan. Ya. Dan hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri tuttakhadh khallan. Ditanya tentang apa? Tentang khamar yang dijadikan cuka. Faqala la, maka Nabi berkata tidak boleh. Nabi berkata apa? Tidak boleh. Ya. Khamar sengaja diproses untuk menjadi apa? Cuka. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Walaupun dia sudah berubah menjadi zat lain, tapi asalnya apa? Tidak boleh. Dan ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama tentang bolehnya apa? Istihala. Dan istihala itu adalah hal yang mu'tabar. Hal yang mu'tabar, dianggap. Jelas? Sebab para sahabat punya kebiasaan merubah. Kalau khamar dirubah jadi cuka, ya dia sudah berubah ke bentuk lain. Ya cuka adalah cuka, khamar adalah khamar. Tapi di sini Nabi menerangkan bahwa khamar tidak boleh sengaja dibuat menjadi apa? Menjadi cuka. Adapun kalau khamar berubah sendiri menjadi cuka, ya tanpa perbuatannya, ya dia tidak berubah dengan proses alami, maka ini tidak ada masalah untuk dia apa? Dikonsumsi, ya menurut pendapat kebanyakan para ulama. Jelas sampai sini? Ya, misalnya ada orang dapat khamar misalnya di jalan, ya dia buka, ya ternyata dia sudah berubah menjadi apa? Menjadi cuka. Maka di sini tidak ada masalah, ya sebab ya yang dia dapat sekarang di depannya adalah cuka, bukan apa? Bukan khamar. Dia adalah zat yang namanya cuka, dan cuka itu adalah apa? Adalah halal. Cuka adalah halal. Dan akan datang nanti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa ni'mal idam apa? Al-khal. Baik, akan datang. Ya sudah, ya sudah berlalu harusnya di pembahasan tentang makanan. Ya, dan ini di pembahasan makanan juga, makanan dan minuman, ya boleh seorang itu menilai makan dan minum. Wah ini enak, wah ini bagus. Ya ini nomor satu misalnya. Ya itu boleh. Sebab Nabi berkata ni'mal idam apa? Al-khal. Sebaik-baik cuka adalah apa? Sebaik-baik idam, sebaik-baik campuran, sebaik-baik apa? Kuah sayuran adalah apa? Adalah al-khal. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajuzu syarbul 'asir wan nabit qabla ghayalanihi wa madinatu dhalika ma zada ala thalathati ayyam. Ya, kata beliau dan boleh untuk meminum asir dan meminum apa? Nabit sebelum mendidihnya. Maksudnya mendidihnya sebelum apa? Sebelum dia berbusa. Ya. Nah, jelas ya? Sebab ini asir dan nabit kalau ditinggalkan terus dia akan berubah dan berubah menjadi apa? Ketika telah dia setelah berbusa maka dia sudah menjadi apa? Menjadi khamar. Nah, jelas ya? Baik. Jadi kalau dia sebelum ghayalanihi boleh diminum, itu halal. Sebab asalnya memang semuanya dari barang yang halal. Dari korma, korma adalah halal. Ya. Apa? Air, air adalah apa? Halal. Ya. Kismis, kismis adalah halal. Rutab, rutab adalah halal. Semuanya dari apa? Hal yang halal. Tapi ketika dia berubah menjadi khamar, maka ini lain lagi penamaannya. Taib. Kalau begitu berapa lama dia dibiarkan? Ya, batasannya berapa lama? Nah, kata Syaukani midan madinatu dalika. Madinah itu adalah dugaan yang diperkirakan di situ diketemukan. Ya, kalau dikatakan madinatu dalika salah satu ayam atau apa lebih dari 3 hari, maka dugaan besarnya dia akan berubah menjadi khamar itu di apa? Kalau sudah lebih berapa? Sudah lebih 3 hari. Nah, dan di sini Syaukani rahimahullahu taala yang menyebutkan hal ini beliau berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Beliau sebutkan annahu kana ya. Apa? Yunaqqi'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam az-zabib fa yashrabuhu al-yawm wal-ghad wa ba'da al-ghad ila masa'i ats-tsalitsah thumma ya'muru bihi ya fayaskil kharim au yuhraq. Au yuhraq. Kata beliau, kadang beliau membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam zabib. Apa dari zabib, dari apa namanya? Dari kismis, direndamkan kismis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berubah menjadi apa? Nabid. Maka Nabi meminum pada hari itu. Kemudian besoknya, dan besoknya lagi sampai sore hari. Ya, berarti berapa hari? 3 hari. Kemudian kalau masih ada, maka Nabi berikan kepada khadimnya, pembantunya untuk meminum. Kalau tidak, maka dibuang. Ya, sebab apa? Setelah 3 hari dia berubah menjadi apa? Ya, berubah menjadi khamar sudah. Maka ini dikatakan madinatu dalika. Inilah letaknya. Di situ mungkin dia berubah menjadi apa? Menjadi khamar. Baik. Ya, kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang minuman-minuman, dan perlu diketahui ya, yang dibahas dalam minuman-minuman, cuma ini saja pembahasannya. Yang paling banyak masalah yang memabukkan dan yang semisal dengan itu. Ya, dan ini di pembahasan fikih Kitabul Asyribah, di sebagian madhab tidak disebutkan Kitab Al-Asyribah. Ada sebagian madhab yang Asyribahnya itu dimasukkan di pembahasan makanan, sebab makanan mereka masukkan di dalamnya makan dan apa? Minum. Ya, jadi kalau misalnya antum buka fikih Hambaliyah, antum cari-cari bab tentang minuman, tidak akan apa? Tidak akan ketemu, sebab mereka tidak membahas ini. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, beliau punya buku khusus tentang Al-Asyribah. Ya, dan isinya rata-rata hadisnya tentang ini, kullu muskirin haram. Ya, berputar di atas hal tersebut. Kemudian di sini Syaukani menjelaskan beberapa etika seputar minum. Ya. Nah, kata beliau, wa adabu syurbi. Nah, ini sudah pembahasan yang keenam ya, atau pembahasan yang ketujuh, beberapa etika minum. Kata beliau, wa adabu syurbi ayakuna salasata anfas. Dan etika seorang itu minum, hendaknya dia minum dengan 3 kali apa? 3 kali bernafas. Maksudnya 3 kali bernafas, dia minum, ya, dia turunkan gelasnya. Kemudian dia bernafas. Dia minum lagi, dia turunkan gelasnya, kemudian apa? Dia bernafas. Kemudian dia minum lagi, kemudian dia turunkan gelasnya. Jelas? Ini berapa kali nafas? 3 kali. Itu yang dimaksud. Dalil tentang hari ini adalah hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffas fil ina'i talasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bernapas ya di dalam bejana, bernapas ketika minum bejana 3 kali. Nah, dan beliau berkata, innahu arwa wa abra wa amra. Ya, sungguhnya dia itu arwa. Lebih apa? Lebih mengenyangkan. Ya. Wa abra, dan lebih menghilangkan dahaga. Wa amra, dan lebih apa? Dan lebih menyejukkan. Ya. Jelas ya? Nah. Ya. Dan ini adalah sunnahnya. Andai kata seorang dia minum 1 gelas langsung, 1 kali nafas, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting yang dilarang, jangan dia apa? Jangan dia bernafas di dalam bejana. Itu yang dilarang. Sebab dalam hadis Abu Qatadah dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang dari kalian minum, maka jangan dia bernafas di dalam bejana. Ya, dia bernafas di mana? Di dalam bejana. Jelas ya? Baik. Kemudian ini diantara etika. Ya, diantara etika juga di sini, ya, disebutkan oleh Syaukani, bil yamin, dan hendaknya dia minum dengan apa? Tangan kanan. Dan ini sudah berlalu bersama kita, ya, pembahasannya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa min qu'udin, dan hendaknya dia minum dalam keadaan apa? Dari etika dia minum dalam keadaan duduk. Ya, dan minum dengan posisi duduk ini yang afdalnya, yang apa? Afdalnya, yang utamanya. Ya, tapi bukan haram kalau seorang minum dalam keadaan berdiri. Kalau dia minum dalam keadaan berdiri, maka itu hukumnya boleh. Tapi afdalnya kalau dia apa? Kalau dia duduk. Ini pendapat yang pertengahan yang mengkompromikan seluruh dalil yang berada di dalam masalah ini. Jadi kalau ada dalil yang melarang minum berdiri, maka larangannya tersebut itu apa namanya adalah hanya bermakna makruh. Sebab telah syah bahwa Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Ya. Jangan dikatakan, oh ini khusus air zam-zam saja. Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ya, tidak ada dalil pengkhususan. Ya, namanya minum, ya minum. Ya, kan begitu. Dan ini berlaku khusus. Apa berlaku? Berlaku umum. Karena itu yang paling tepatnya di sini, bahwa minum dalam keadaan berdiri, afdalnya duduk. Ya, afdalnya duduk. Tapi kalau dia minum dalam keadaan berdiri, itu adalah hal yang tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, bukanlah perkara yang dikatakan dia berdosa di situ, apalagi mengatakan dia melakukan hal yang diharamkan. Ini pendapat yang pertengahan. Ya, pendapat yang pertengahan ini dirangkai oleh sebagian para ulama dalam dua bait syair. Dia katakan, "Idza ma syaribta fajlis tafuz li sunnati sahwati ahli al-Hijaz wa qad nuqila syurbuhu qa'iman wa dalika li bayanil jawaz." Ya. Nah, dua bait syair ini disebut di Fathul Bari. Apabila idza ma syaribta, apabila kamu minum, fajlis tafuz, maka duduklah kamu akan beruntung. Ya. Duduklah kamu akan beruntung. Li sunnati sahwati ahli al-Hijaz. Hal tersebut berdasarkan sunnah dari orang pilihan negeri Hijaz. Sebab Nabi kalau minum, beliau apa? Beliau duduk. Ini sunnahnya. Kemudian dikatakan dalam kelanjutan bait syair, wa qad nuqila syurbuhu qa'iman, dan telah dinukil bahwa Nabi itu minum dalam keadaan berdiri. Wa dalika li bayanil jawaz, dan itu menunjukkan bolehnya berdiri. Jadi afdalnya duduk, ya, tapi kalau berdiri adalah apa? Adalah boleh. Dua bait syair ini saya pernah bacakan ke Syekh Shalal Fauzan. Ya, dan beliau katakan, ya, bagus mananya. Nah, atau bagus kesimpulannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taqdimul aymani fal ayman. Ya, di antara hal yang disunnahkan, dia mendahulukan yang kanan kemudian yang kanan. Ya. Mendahulukan yang kanan kemudian yang kanan. Nah, ini etika kalau misalnya dia sedang minum di situ. Ya, dia sedang minum. Ya. Dan ada orang lain juga yang minum di situ. Maka dia beri yang kanan kemudian apa? Yang kanan. Di sebelah kanan dia mulai dengan yang kanan. Ya, dan ini berdasarkan hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi labanin qad syiba bi ma'in. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan susu sudah dicampur dengan air. Ya. Wa an yaminihi arabiyyun wa an yasarihi Abu Bakar. Fa syariba tsumma ata al-arabi wa qala al-ayman fal ayman. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi Nabi didatangkan susu yang sudah bercampur air. Di kanan beliau ada seorang Arabi. Dan di kiri beliau ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi minum. Setelah itu beliau berdiri memberikan minum kepada siapa? Arabi yang di kanannya. Dari sisi keutamaan siapa yang lebih utama? Abu Bakar. Tapi didahulukan yang apa? Yang kanan. Ya, maka Nabi menjelaskan al-aiman fal-aiman, yang kanan kemudian yang kanan. Ya, beliau memberi bukan diam, tapi beliau terangkan yang kanan kemudian apa? Yang kanan. Ya, maka demikian harusnya seorang kalau dia berbuat sesuatu yang mungkin akan ada kesalahpahaman, kalau dia tidak jelaskan, maka dia jelaskan. Ya, seperti Nabi di sini jelaskan. Sebab dari sisi kedudukan, kedekatan, ya, Abu Bakar adalah apa? Ya, seperti saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabatnya yang paling dekat dengan Nabi, yang paling banyak menolongnya. Ya, jelas ya. Kenapa Arab yang didahulukan? Maka Nabi terangkan supaya tidak ada kesalahpahaman. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, pasti adalah orang yang paling baik hatinya, ya. Namun demikianlah harusnya seorang itu menjaga segala hal. Dan ini dari etika dan adab, ya. Ada semuanya kalau diperhatikan sangat indah sekali. Etika-etika yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka beliau berkata al-ayman fal-ayman, yang kanan kemudian yang paling kanan. Nah, baik. Ya. Dan juga di dalam hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau sebuah minuman. Lalu beliau minum. Di sebelah kanan beliau ada anak muda dan di sebelah kiri beliau ada orang-orang tua. Ya. Maka beliau, ya, apa? Memberikan hal tersebut kepada siapa? Anak muda. Nah, jelas ya? Maka beliau memberikan kepada anak muda itu, namun anak muda ini ya ingin memberikannya kepada siapa? Kepada orang-orang tua itu. Dia lebih mendahulukan orang yang lebih tua darinya. Nah, baik. Jadi ini menunjukkan bahwa dari sisi asal si anak muda lebih berhak. Tapi karena dia yang menginginkan hal itu, maka tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, dari etika yang lain, ini etika yang keberapa sudah? Yang kelima. Orang yang memberi minum kepada satu kaum, dialah yang terakhir minum. Ini kata Imam Syaukani, wa yakuna saqi akhirahum syurban. Hendaknya memberi minum, dia yang paling terakhir minum. Ya, jelasnya? Ya, kalau seorang minum, dia membawakan bejana, dia kasih minum orang, ya, maka harusnya ya dia jangan minum dulu, dia tumpah dulu, dia minum dulu, duduk, ya setelah itu baru dia kasih orang lain, atau dia minum dulu sampai kenyang, ya setelah santai dia kenyang baru dia keliling kasih orang, tidak, tapi dia keliling dulu kasih orang, semuanya sudah minum baru setelah itu apa, terakhir dia apa, terakhir dia minum. Nah ini ya etika ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam dua hadis. Hadith yang pertama di dalam As-Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadith yang kedua adalah hadith di luar As-Sahih dari hadith Abi Qatadah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sakil qaum akhiruhum syurban." Orang yang memberi minum kepada satu kaum, dialah yang paling terakhir apa? Minum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa yusammi fi awwalihi wa yahmada fi akhirihi." Ini dari etika lain. Dia membaca tasmiyah di awalnya dan membaca hamdalah setelah apa? Dalam minum. Nah, dia membaca alhamdulillah, ya, dan membaca tasmiyah ketika akan minum dan membaca alhamdulillah setelah selesai. Dan ini sudah kita terangkan ya dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya, kata beliau, wa yukrahu at-tanaffusu fi siqa. Ya, ini penjelasan tentang apa namanya beberapa hal yang makruh. Ya, beberapa hal yang makruh di dalam minum. Ya. Dan ini masuk dalam penjelasan etika. Diterangkan ini makruh supaya jangan dilakukan. Ya makruh seorang itu bernafas di dalam apa? Dalam asika, dalam bejana. Apa di dalam tempat minum. Ya dia bernafas di situ, di bejananya atau tempat minumnya atau di gelasnya. Ya dia jangan bernafas di dalam. Tapi kalau dia bernafas, bernafasnya di mana? Dia bernafas di luar. Ya jadi makruh tanafus di asika. Wa nafkhu fihi. Dan makruh meniup di dalamnya. Meniupnya juga apa? Makruh. Ini adalah hal yang makruh. Nah, dan ini telah datang di dalam sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersabda, ya. Haditsnya hadits Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha ayyutanaffasa," atau Ibnu Abbas berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu bernapas di bejana, dan Nabi melarang seorang itu meniup di dalamnya. Seorang itu meniup di dalamnya. Demikian pula di antara yang dilarang, dia minum langsung dari apa? Dari mulut kendinya, dari mulut tempat minumnya. Ya. Jelas ya? Dari mulut apa dari langsung dari tempat minumnya dia minum. Ini juga adalah hal yang dilarang. Dan dalil tentang larangannya adalah hadis Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtinaqil asqiya ayushraba min afwahiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ikhtinaq al asqiya. Bagaimana itu? Yaitu langsung diminum dari mulutnya. Ya, jadi kalau dia kendi misalnya, dia minum langsung dari dari kendinya. Kalau dia pakai gentong begini, ya, apa? Dia langsung minum, dia buka atasnya, kemudian langsung minum dari mana? Dari atasnya. Ya, jelas ya? Yang jelas dia adalah kendi tempat minum, harusnya dari kendi itu dituang, kan begitu? Ya, dia jangan minum dari kendi, dari ujungnya tempat keluarnya, jangan pula dia buka, kemudian dia minum langsung dari, ya, apa? Dari atasnya. Ini semuanya ada larangannya. Nah, itu tadi hadisnya hadis Abu Sa'id dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini penjelasan apabila najis jatuh ke dalam benda cair. Ya, dan ini disebut di bab minuman sebab terkait dengan minuman itu bagaimana memperlakukan minuman apabila kejatuhan najis. Kata beliau, "Idza waqa'atin najasatu fi syai'in minal ma'i'at lam yahilla syurbuhu wa in kana jabidan ulqiyat wa ma haulaha." Apabila najis jatuh kepada sesuatu dari benda cair, maka tidak halal untuk diminum. Tidak halal untuk apa? Diminum. Wa in kana jabidan, kalau dia kental tidak cair, ya beku, kental atau apa namanya? Lawan cair apa? Ya, dia padat tidak cair, maka dibuang ya najis tersebut dan di sekitarnya saja. Dibuang najis tersebut dan apa yang berada apa? Di sekitarnya. Ini berdasarkan hadith Maimunah riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-fa'ra waqa'at fi samnin famatat. Tentang tikus jatuh ke dalam mentega, kemudian mati tikus itu di mentega. Ya. Nah, jelas ya? Maka Nabi berkata al-quha wa ma haulaha wa kulu samnakum. Ya, lemparkan tikus itu dan apa yang berada di sekitarnya. Ya, sebab ya namanya benda padat apa namanya tidak mengalir, tidak mengalir kepada yang lainnya. Ya, maka dia hanya dilemparkan di tempat dia jatuh dan di sekitarnya ya mungkin terkena apa? Terkena oleh tikus itu atau bekas-bekasnya. Maka itu yang dilempar. Wa kulu samnakum. Selebihnya silakan kalian makan mentega kalian. Jelas ya? Baik. Dan ini perhatikan sampai yang seperti ini dijaga sedemikian rupa oleh Islam. Ya, sebab harta itu hasilnya dihormati. Ya, dan digunakan, tidak dibuang apa? Cuma-cuma. Maka di ya pertimbangkan yang mana yang bisa dipakai dan yang mana yang tidak bisa dipakai. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, wayahrumul aklu wasyurbu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah, dan diharamkan makan dan minum di bejana emas dan perak. Ini penjelasan tentang larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas maupun apa? Perak. Banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya hadis Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Jangan kalian makan pada bejana emas dan perak. Jangan kalian minum pada bejana emas dan perak. Dan jangan kalian makan pada piring-piringnya. Sebab itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di mana? Untuk kalian di akhirat. Ya, jadi itu untuk mereka, orang-orang kafir itu akan yang menikmati hal tersebut di dunia, kita dilarang di dunia ini karena memang itu kita karena hal tersebut memang dipersiapkan untuk kita di mana? Di akhirat. Dan di dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Ya, sungguhnya orang-orang yang minum dari bejana perak, dia hanya mengkolakkan di dalam perutnya neraka jahannam. Nah, baik. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya makan dan minum, ya menggunakan bejana emas maupun menggunakan bejana apa? Bejana perak. Ya. Kemudian berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, Kitabul Libas. Kitab Al-Libas. Al-Libas bermakna apa? Pakaian. Ya, pakaian itu adalah sesuatu yang dipakai menutupi tubuh, sesuatu yang dipakai untuk menutupi aurat. Nah, itulah yang disebut dengan al-libas, disebut dengan pakaian. Ya, dalam Kitabul Libas ini ada 6 pembahasan dari ucapan Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya, pembahasan yang pertama tentang kewajiban menutup aurat baik dalam keadaan bersendirian maupun di tengah apa? Di tengah manusia. Nah, kata beliau, satrul aurati wajibun fil mala'i wal khala. Menutup aurat adalah wajib ya di mala apa? Di waktu di tengah manusia atau di al khala atau di ketiga apa? Dia bersendirian. Nah, jelas ya, dalil tentang hal ini adalah hadis Bahath bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haidah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan disahihkan oleh Al Hakim. Ya. Nah, dan haditsnya hasan ya. Di mana Muawiyah bin Haidah berkata, "Qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadar." Ya, saya berkata kepada Rasulullah, "Apa aurat-aurat kami yang kami datangi dan kami biarkan?" Maksudnya apa yang kami buka dan apa yang kami boleh biarkan dan apa yang kami harus tutup. Maka Nabi berkata, "Ihfaz aurataka illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah aurat kamu kecuali dari istrimu dan budak yang kamu miliki." Qultu, saya berkata, "Fa idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd." Kalau satu kaum ya berada di tengah kaum yang lain, kata Nabi, "In istata'ta alla yaraha ahadun fala yuriyannaha." Ya, apabila kamu mampu, tidak seorang pun yang bisa melihatnya, maka jangan sekali-kali ada yang melihatnya. Fakultu, fa in kana ahaduna khalian, maka saya berkata, bagaimana kalau salah seorang dari kami itu ya sendirian? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu." Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak dia apa? Dia malu darinya. Ini kalau dia membuka auratnya di, jadi kalau di depan orang tentunya ya jelas haramnya. Iya. Adapun kalau dia di dalam sendirian, maka bentuk yang dikatakan di sini dari hal yang dilarang ini adalah membukanya terus-menerus. Ya, dalam artian dia membuka auratnya terus-menerus walaupun tidak ada keperluan. Ya, jadi kalau dia perlu mandi misalnya atau perlu ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dalilnya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Ayyub. Ya, Nabi Musa alaihissalam beliau mandi tidak apa? Tidak memakai selembar kain pun. Ya, dalam kisah yang ma'ruf ya. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam meninju batu. Ya. Tahu kisahnya? Ya. Nah, itu kisah tentang tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu apa ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang yang mengganggu Nabi Musa. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala bersihkan Nabi Musa dari ucapan mereka, dan sungguh Nabi Musa itu punya kedudukan di sisi Rabb-nya. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam kalau beliau mandi, mandi sendirian. Adapun Bani Israel kalau dia mandi, mereka mandi sama-sama. Ya, jelas ya, ini syariat apa? Terdahulu, syariat terdahulu, orang-orang terdahulu. Tapi di sini Nabi, jadi Nabi mengisahkan kisah ini di syariat kita sudah diharamkan sebagaimana yang disebut ya. Diharamkan apa? Saling melihat aurat di syariat kita. Ya. Adapun yang lainnya, Nabi Musa mandi sendiri dan beliau mandi tidak memakai kain, ini apa? Tidak diterangkan di dalam syariat kita. Maka Nabi Musa alaihissalam beliau mandi sendiri. Maka beliau digosipi oleh kaumnya. Ya. Coba bayangkan, Nabi digosipi. Ya. Apa yang mereka katakan? Nabi Musa ini apa? Tidak mau mandi bersama kita kecuali dia punya apa? Punya kelainan. Ya. Nah, maka suatu hari Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Nabi Musa alaihi salam ya bersih dari apa yang dibicarakan oleh kaumnya tersebut. Maka begitu Nabi Musa mandi, dia letakkan bajunya di atas batu, maka bajunya batu. Maka batunya lari membawa baju. Ya. Ya, batunya apa? Lari dia bawa bajunya. Maka Nabi Musa mengejar batu itu. Ya. Nabi Musa berkata, "Saubi hajar, saubi hajar. Kembalikan bajuku wahai batu." Terus dia kejar. Ya. Akhirnya terlihat oleh Bani Israel. Terlihat oleh siapa? Bani Israel. Akhirnya Bani Israel berkata, "Oh, rupanya tidak apa-apa pada Nabi Musa." Ya. Jelas? Kemudian Nabi Musa pun mengambil bajunya dari batu itu, lalu batu itu ditinju 6 sampai 7 kali tinju, semuanya membekas di mana? Di batu. Ya. Nah, dan ini dari apa namanya keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan dari kekuatan beliau. Ya, karena itu wajar ya ketika beliau tinju salah seorang itu, ya langsung mati. Ya. Padahal beliau tidak terbayang akan sampai sedemikian rupa akibatnya. Nah, baik. Jadi ini kisah Nabi Musa. Adapun Nabi Ayyub alaihissalam, ya dimaklumi kisahnya dalam Sahihain. Beliau kisah mandi dalam keadaan urian, dalam keadaan telanjang, ya, yang kemudian berjatuhan apa? Belalang-belalang dari emas itu. Ya, ini dimaklumi. Dua kisah ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, atau salah satu dari kisah ini, kisahnya Nabi Ayyub, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di bab tentang mandi. Dan beliau kasih judul mandi telanjang. Ya, jelas ya. Ini menunjukkan hal tersebut boleh. Ya, kalau memang apa? Diperlukan. Dan memang kadang hajat. Ya. Manusia kadang dia perlu untuk hal itu. Dan mungkin dia lebih mudah untuk membersihkan apa? Membersihkan tubuhnya. Ya, maka apa yang dikatakan oleh Syaukani di sini, walaupun dalam keadaan sendiri, dan apa yang ditunjukkan di dalam nas hadith, maka ini pengertiannya diarahkan kepada apa? Kalau memang dia memang di sendiri pun dia tidak pakai pakaian, yang penting dia sudah di rumahnya tidak pakai pakaian, pergi ke sana, pergi ke situ, ya keliling dalam rumahnya tidak pakai pakaian, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yalbasur rajul al-khalisa min al-harir. Ya. Ini larangan memakai kain sutra dan hal-hal yang, dan penjelasan tentang hal-hal yang diperkecualikan. Kata beliau, wala yalbasur rajul al-khalisa min al-harir. Jangan seorang itu memakai sutra yang murni. Ya. Kain murni apa? Dari sutra. Illa idza kana fawqa arba'i asabi', kecuali kalau hanya apa di atas 4 apa? 4 jari. Ya. Illa litadawi, kecuali untuk berobat. Ya. Jadi ini penjelasan tentang sutra. Apa? Tentang sutra, bahwa sutra ini tidak boleh seorang apa? Memakai sutra yang khalis murni ya sutra. Kecuali kalau sutranya sedikit. Sutranya apa? Sutranya sedikit, ya. Sutranya sedikit ini disebutkan di dalam hadis hanya sekadar apa? Sekadar 4 jari. Jadi ini sejumlah pembahasan. Yang pertama tentang haramnya memakai sutra. Dan ini dalam hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim ya tentang haramnya memakai sutra. Di antaranya hadis Umar riwayat Bukhari dan Muslim, la talbasul harir, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan kalian memakai sutra. Sebab siapa yang memakainya di dunia, dia tidak memakainya di mana? Di akhirat. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata tentang emas dan perak, wahillad dhahabu wal harir lil inas min ummati, wahurrima ala dukuriha, telah dihalalkan emas dan perak itu untuk siapa? Untuk perempuan umatku. Telah dihalalkan emas dan sutra itu untuk perempuan dari umatku. Dan diharamkan terhadap laki-lakinya. Diharamkan terhadap siapa? Laki-lakinya. Nah, kemudian di sini Asy-Syaukani menyebutkan bahwa sutranya adalah sutra yang apa? Murni sutra. Jadi kalau dia tidak murni sutra, ya strap-strap sutra misalnya, atau campur ada sutra, ada sebagian tidak. Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan mereka di dalam hal ini berselisih di dalam memahami kata hullah yang dari bentuk sira. Sebab pernah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi dihadiahkan tentang itu. Ya, dan sutra ini, hullah ini yang terbuat dari sutra ini, bagaimana bentuknya dan keadaannya ini yang ada pembahasan. Ya, karena itulah amannya memang kalau dikatakan kalau murni sutra itu apa? Tidak dibolehkan. Kalau dia bercampur, bagaimana percampurannya? Maka ini amannya kita ambil yang jelas saja. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengharamkan sutra itu kalau dia gunakan lebih dari 4 apa? 4 jari, ya lebih dari 4 jari. Dan ini disebutkan larangannya di dalam hadis riwayat Muslim ya rahimahullahu taala, dan juga ada di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau dia hanya memakai sutra 2 setinggi 2 jari saja, atau setinggi 3 jari 4 jari paling banyak, maka ini tidak apa-apa. Jelas ya? Misalnya dia ukur kain semuanya. Dia ukur 4 jari. 4 jari ini dia bagi-bagi untuk dia strap-strapkan. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Apa yang lebih daripada itu, maka ini adalah apa? Adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Nah. Baik. Kecuali. Ya. Ada yang diperkecualikan dari memakai sutra. Kecuali orang yang memakai sutra untuk berobat. Ini bagi laki-laki ya. Jadi pagi sutra murni semuanya sutra, tidak apa-apa. Tapi untuk siapa? Orang yang berobat saja. Orang yang berobat saya. Ini dalilnya kalau berobat boleh pakai sutra. Itu hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi lubsil harir li hakkatin kanat bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk Abdurrahman bin Auf. Perhatikan bahasanya ya, keringanan. Asalnya apa? Asalnya tidak boleh, tapi diberi keringanan untuk Abdurrahman bin Auf dan untuk Az-Zubair tentang memakai sutra karena keduanya ada apa? Ada gatal pada tubuhnya. Ya, jelas ya? Karena mereka ada penyakit gatal, karena itu pakai apa? Pakai sutra. Dan sutra ini memang ya sebagaimana yang dimaklumi, di kainnya halus, ya sangat cocok dengan orang yang apa? Orang yang ada penyakit seperti itu. Dan ini adalah hal yang mengobati. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, kata Syaukani, wala yaftarishuhu, dan jangan dia jadikan sutra itu sebagai apa? Sebagai alasnya. Tidak boleh dia beralas dengan sutra. Ya, dia tidak boleh beralas dengan apa? Dengan sutra. Nah, baik. Ini juga adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan dalil tentang tidak bolehnya beralas dengan sutra ini adalah hadith Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Nabi melarang dari lubsil harir wa dibaj wa najlis alaihi. Dan Nabi melarang dari memakai sutra dan memakai dibaj. Dibaj ini juga sejenis sutra. Dan beliau melarang untuk duduk di atasnya. Untuk apa? Duduk di atasnya. Jadi kalau dijadikan misalnya dia tidak pakai, tapi sutranya dijadikan sebagai hamparan permadani misalnya untuk duduk, ya, atau dijadikan sebagai apa? Spray misalnya untuk alas tidur, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya, walal masbuk bil asfar, dan tidak boleh seorang itu memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Ya, ini penjelasan tentang pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Al asfar itu ya dia dari sejenis tumbuhan yang nanti warnanya hasilnya adalah warna apa? Warna kuning. Ya, dalil larangannya adalah hadits Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Amr yang sedang memakai dua pakaian yang muasfar. Maka beliau berkata, "Inna hadhihi min siyabil kuffar, fala talbasha." Sungguhnya ini dari pakaian orang-orang kafir, jangan kamu apa? Memakainya. Jangan kamu memakainya. Jelas ya? Nah. Baik. Ini kalau dicelup dengan warna apa? Warna kuning. Bagaimana kalau memang warna asalnya kuning? Hah? Apakah boleh atau tidak? Ya. Jadi asalnya di sini adalah hadis yang menunjukkan mu'affar. Ya. Jadi kalau asalnya di kuning, maka tidak ada nas yang menunjukkan tentang hal tersebut. Tidak ada nas yang menunjukkan tentang pelarangannya. Nah, kemudian di sini dikatakan, ya, anda disebut di sini warna lainnya. Bagaimana dengan warna merah? Hah? Walau merah ada sebagian hadith yang menjelaskannya. Bahkan ada beberapa hadith yang melarang memakai warna merah. Tapi larangan tersebut, ya, oleh Syekh Al-Albani semua hadithnya dilemahkan. Semua hadithnya apa? Dilemahkan. Ya, dan sebagian para ulama dia menguatkannya. Ya, namun bagi siapa yang menguatkannya, dia harus kompromikan dengan hadith Al-Bara bin Azib riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana beliau berkata, "Raituhu fi hullatin hamra, lam ara syai'an qat ahsana minhu." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memakai hulla warna merah. Ya. Dan saya tidak pernah melihat beliau apa namanya ada hulla yang secantik itu, sebaik itu. Jelas ya? Jadi beliau memakai warna apa? Warna merah. Ya. Jadi bagaimana cara mengkompromikannya kalau hadisnya kuat? Ya, kata para ulama yang menguatkan larangan memakai warna merah, katanya itu merah yang dipakai oleh Nabi bukan merah polos, tapi merah yang sudah apa? Bercampur dengan warna lain atau diselingi dengan apa? Warna lain. Jadi bukan merah polos. Iya, jelas ya? Ini bagi siapa yang apa? Mensahihkan hadisnya. Tapi bagi siapa yang melemahkan hadis larangan memakai warna merah, ya asalnya boleh saja memakai pakaian berwarna apa? Warna merah. Nah, dan Dan ini kelihatannya perlu didetailkan kata al-mu'affar ini. Sebab kata al-mu'affar ini mungkin bermakna apa namanya celupan secara umum, apakah dengan warna kuning maupun yang lainnya. Ya. Yang jelas dia adalah pakaian yang dicelup atau menggunakan istilahnya? Hah? Konteks ya? One text ya? Yang menggunakan one text, maka itu jelas masuknya dicelupan. Tidak diperbolehkan kalau dia celup. Tapi apakah dia khusus warna kuning, ini perlu dilihat dari sisi bahasa. Ya, saya tadi periksa tapi lupa untuk mendetailkan tadi maknanya. Nah, baik ya, diberi tanda petik di situ supaya dipastikan. Kemudian apa? Berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, antara yang dipakaian masih berkaitan dengan masalah pakaian. Kata beliau, wala sauba syuhratin, dan jangan pula pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah ini sudah berlalu ya di pembahasan apa? Hah? Pembahasan sholat. Ya. Dan sekarang diterangkan di sini bab pakaian juga tentang tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Sebab telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan selainnya. Beliau bersabda, "Man labisa sauba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu sauba madillatin yaumil qiyamah." Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memakaikan untuknya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Ya. Nah, ini pakaian syuhrah. Dan pakaian syuhrah sebagaimana yang telah lalu adalah pakaian yang dia pakai di tengah manusia untuk membuat dia terkenal, ya, dengan pakaian itu di tengah manusia. Tidak ada yang mirip dengan pakaian itu. Ya. Dia memang pakai untuk beda dengan orang di tengah manusia. Maka ini adalah hal yang dilarang. Kapan ilahnya ini ada, maka itu dihitung sebagai pakaian syuhrah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala ma ikhtassu bin nisa wala al-aks. Ya, tidak boleh seorang lelaki memakai pakaian yang khusus untuk perempuan. Ya, demikian pula sebaliknya, perempuan tidak boleh memakai pakaian khusus untuk apa? Laki-laki. Sebab telah syah di dalam hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari, ya, Ibn Abbas berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihina binarrijali binnisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai apa? Perempuan. Baik. Ya. Dan ini penyerupaan dalam segala hal ya yang disebut, dalam pakaian maupun yang lainnya. Kalau khusus untuk pakaian itu hadis. Ada hadis Abu Hurairah riwayat An-Nasa'i, ada hadisnya di apa dikuatkan anda ini lain ya, bukan ini yang dikuatkan insyaallah. Nah. Ya, tapi hadis yang saya bacakan tadi itu sudah cukup sebagai pendalilan. Hadis Ibnu Abbas riwayat apa? Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, "Wa yahrumu 'alal rijal at-tahalli bidh-dhahabi wala bi ghairihi." Dan diharamkan bagi seorang laki-laki untuk berhias, ya, memakai perhiasan dari emas, ya, dan tidak pula dengan selainnya. Tidak pula dengan selainnya. Nah, ya di sini seorang laki-laki tidak boleh memakai perhiasan dari apa? Dari emas. Sebab telah berlalu bahwa emas itu khusus untuk siapa? Hah? Khusus untuk perempuan. Demikian pula wala bi ghairihi, dan tidak pula dia berhias dengan selainnya, ya, dia berhias dengan selainnya. Dan ini pembahasannya di pakaian ya, dia hiasi dengan apa namanya, dengan emas, atau dihiasi bajunya dengan emas, atau dihiasi dengan apa, selendang emas dari warna-warna perak misalnya ataupun yang lainnya. Maka ini adalah hal yang apa, hal yang tidak diperbolehkan. Nah, ya, selesai sudah pembahasan Kitabul Libas. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ini alusia. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Udhiyah. Kitab tentang al-udhiyah. Tentang apa? Hewan kurban. Nah, di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama syariat bil kurban. Syaukani berkata tushra li ahli kulli baitin. Berkurban itu disyariatkan untuk keluarga setiap ahli bait. Ya, berkurban apa hukumnya? Ya, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama berkurban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Dan sebagian para ulama berpendapat tentang wajibnya berkurban. Ya, pendapat yang mengatakan wajib itu tidak bisa dikatakan sebagai pendapat yang lemah. Walaupun yang mengatakan pendapat mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah itu lebih apa? Lebih kuat. Tapi tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang punya kemampuan untuk meninggalkan apa? Untuk meninggalkan berkurban ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, dan beliau menganjurkan akan hal tersebut. Dan telah diterangkan bahwa beliau itu berkurban, ya, untuk beliau dan untuk keluarganya. Baik. Kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah, tushra'u li ahli kulli baitin. Berkurban ini disyariatkan untuk setiap apa? Hah? Setiap keluarga. Ya, jadi ukurannya adalah apa? Adalah keluarga. Kalau dia dalam satu keluarga misalnya ayah, ibu dan punya 9 anak, ya, masih satu rumah dalam apa namanya? Penghidupan yang sama, maka cukup apa? Satu ekor kambing untuk semuanya, cukup. Ya, tapi kalau misalnya anak-anaknya sudah berpisah rumah dan mereka sudah punya keluarga sendiri, maka ini setiap dari rumah dia apa? Nah, dia berkorban sendiri. Karena itu disebutkan di sini, di ahli kulli baitin disebutkan apa? Rumahnya, sebab memang terkait dengan rumah, ya, siapa yang tinggal di dalamnya. Andai kata di dalam satu rumah itu ada 2 keluarga dan 2 keluarga ini kehidupan mereka ditanggung masing-masing, setiap orang dia hidupi dia sendiri hidupnya masing-masing, maka asalnya setiap dari 2 keluarga yang dalam satu rumah ini semuanya apa? Masing-masing berkurban. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian ya, kemudian Syaukani berkata wa aqalluha syah. Paling sedikit dari kurban itu adalah apa? Seekor apa? Seekor kambing. Ya, sebab ini yang paling sedikit diketemukan, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan 2 ekor kambing untuk keluarganya dan untuk umatnya, ya. Dan apa di dalam hal yang diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang paling sedikitnya adalah apa? Yang paling sedikitnya adalah kambing. Nah, kemudian atau 1 ekor kambing. Kemudian beliau berkata waqtuha ba'da salati 'idun nahar ila akhir ayami tasyrik. Dan waktu berkurban itu dari setelah salat Id. Adapun dari setelah salat Id ini diterangkan dalam sejumlah hadis, ya. Bahkan diterangkan siapa yang menyembelih sebelum salat, maka tidak dihitung apa? Tidak dihitung kurban. Itu hanya hewan yang dipotong untuk diambil dagingnya saja, tidak dihitung apa? Kurban. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dhabaha qabla an yusalli falyadhbah makanaha ukhra." Siapa yang menyembelih sebelum dia salat, hendaknya disembelih ya, apa? Kambing yang lain gantinya. Jelas ya? "Wa man lam yakum dhabaha hatta sallaina," siapa yang belum menyembelih sampai kami salat, maksudnya setelah salat dia menyembelih, "falyadhbah bismillah." Hendaknya dia menyembelih dengan apa? Dengan nama Allah. Nah, maka ini menunjukkan bahwa menyembelih itu harus setelah salat Idul Nahar. Nah, bukan di Idul Fitri, sebab tidak ada syariat kurban di situ. Yang ada cuma di mana? Di Idul Adha. Karena itu Idul Adha disebut juga sebagai Id An-Nahar. Baik. Ila akhir ayami tasyrik. Sampai akhir ayami tasyrik. Jelas ya? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani. Sebab beliau mengambil ketentuan umum dalam hadis Nubaisyah riwayat Muslim, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan apa? Dan minum. Ini yang diambil dalil umum oleh beliau bahwa sampai akhir ayyamut tasyrik. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dan sejumlah para a'imma menguatkan bahwa hari tasyrik itu sampai di hari ke-12 saja. Hari untuk apa? Menyembelihnya. Sampai di apa? Hari yang ke-12. Maka siapa yang ingin menyembelih sebaiknya dia berhati-hati, dia berusaha menyembelih sampai hari ke-12. Tapi kalau dia menyembelih sampai hari ke-13, insyaallah taala sembelihannya tetap apa? Tetap syah. Tapi kalau dia ingin lebih berhati-hati, maka dia jangan menyembelih melewati apa? Hari ke-12. Baik, dan hari tasyrik yang dimaksud adalah sampai sore hari, hingga terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Begitu terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, maka selesailah hari tasyrik tersebut. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa afdaluha asmanuha. Dan yang paling afdalnya adalah yang paling gemuknya. Yang paling afdalnya adalah apa? Paling gemuknya. Nah, ini yang ditunjukkan dalam sebagian riwayat, ya ditunjukkan di dalam sebagian riwayat tentang masalah gemuknya ini. Nah, dan itu dilakukan oleh sejumlah para sahabat. Nah, dan sebagian para ulama menghasankan hadis dari Abu Rafi' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahha ishtara kabshaini saminaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih, maka beliau menyembelih apa? Dua kabsh. Ya, dua kambing jantan yang gemuk, yang gemuk. Baik. Dan sebenarnya dalam masalah afdalnya itu banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat. Kalau dipelajari riwayat. Yang pertama yang dilihat, yang didahulukan, yang mana yang paling mahal di kalangan apa? Pemiliknya. Yang paling nafisnya. Kemudian kadang yang dilihat, yang mana yang paling banyak dagingnya. Kemudian kadang yang dilihat, yang paling bagus penampilannya. Dalam artian, lebih indah dan lebih apa namanya, sejuk untuk dipandang atau bagus untuk dipandang. Ya, ini semuanya dipertimbangkan di dalam hewan kurban. Maka semakin dia menyempurnakan sifat-sifat tersebut, maka hewan kurbannya lebih apa? Lebih afdal. Ya, beda ya dengan orang yang menyembelih misalnya hewan kurban, ya, sama-sama usia setahun, tapi salah satunya lebih gemuk. Dan beda antara orang yang menyembelih hewan kurban, ya, yang satunya misalnya 10 kilo, satunya juga 10 kilo misalnya ya. Ya biasanya berapa kilo kalau ini? Hah? Ada sampai 10 kan? Ya, anggaplah 10 kilo ya hewan kurbannya. 10 kilo. Yang satunya juga 10 kilo, tapi yang satunya ya dia lebih bagus hewannya, ya, bertanduk, ya, kemudian hewannya apa namanya? Kulitnya bersih, ya. Apa? Maka ini akan lebih baik, lebih didahulukan, apalagi kalau memang harganya itu lebih mahal di kalangan orang yang menjualnya. Baik. Kemudian di sini beliau terangkan tentang hewan yang paling apa namanya, tentang syarat-syarat hewan kurban. Ya, syarat-syarat hewan kurban. Kata beliau, "Wala yajzi'u ma dunal jada min al-ba'an wala al-thani min al-ma'z wala al-a'war wala al-a'war wal-marid wal-a'raj wal-aj wal-a'jaf wa'asabul qarni wal-udhun." Ya. Dan tidak syah. Dan tidak syah hewan kurban ini apa yang diumur al-jada. Al-jada artinya apa? Umur apa? Setengah tahun. Min ad-da'an, dari domba. Jadi kalau domba umurnya tidak boleh di bawah apa? Di bawah setengah tahun. Harus setengah tahun ke atas kalau dia domba. Ya. Dan tidak boleh as-sani, di bawah as-sani dari apa? Dari al-ma'az. Kalau dia al-ma'az, kambing, ya, kambing selain dari domba itu disebut apa? Disebut ma'az. Dan as-sani itu adalah kambing yang telah mencapai usia 1 tahun. Sudah mencapai usia apa? 1 tahun. Nah, dan ini diterangkan ya di dalam kriteria apa umurnya. Ya, baik. Ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tentang masalah umur tersebut. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya telah apa menyebutkan, ya, la tatbahu illa musinna. Jangan kalian menyembelih kecuali musinna. Ini pada apa? Sapi. Illa ya'sur alaikum. Fatatbahu jadza min ad-da'an. Ya. Jangan kalian sembelih kecuali musinna. Ya. Kecuali kalau susah atas kalian. Kemudian kalian menyembelih, ya, apa susah dengan kalian, maka kalian menyembelih jada'ah dari ta'an. Di sini musinna adalah umur 1 tahun kalau apa? Kalau dia kambing. Umur 1 tahun kalau dia kambing. Kalau tidak diketemukan, maka kata Nabi SAW, maka boleh kamu menyembelih jada'ah tapi dari domba. Umur 6 bulan dari apa? Dari domba. Dan ini hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Dan juga Nabi SAW dalam hadith Abi Burda dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya jada'ah dari ma'id. Ya, dia ini sangat berharga, lebih saya sukai kalau saya punya 2 kambing. Ya, maka Nabi berkata, silahkan kamu sembelih. Dan ini tidak layak untuk selain kamu. Ya, jadi kekhususan untuk siapa? Abu Burda saja, tidak untuk selainnya. Maka asalnya, ya ma'iz itu asalnya kalau dia kambing selain dari domba, dia kambing jenisnya selain dari domba, tidak boleh umurnya di bawah apa? Di bawah 1 tahun, harus 1 tahun. Ya, kemudian diterangkan juga di sini tentang syarat-syarat hewan kurbannya. Ini 4 syarat diterangkan di sini dan 4 cacat ini tidak boleh ada pada kurban. Ya, diterangkan 4 cacat yang tidak boleh ada pada kurban. 4 cacat ini diterangkan dalam hadits Bara riwayat Imam Ahmad dan ahli Sunan. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi. Al-ara'u al-bayyinu awruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu dal'uha wal kasiratu allati la tunqi. Naam. Dalam sebuah riwayat al-ajfa'u ya allati la tunqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 tidak boleh dalam udhiyah. Yang pertama adalah al-awra' al-bayyin awruha. Yang pertama yang apa? Buta sebelah matanya, yang sangat nampak butanya. Ya, ini dilarang ya. Jadi kalau matanya buta, dua-duanya ini lebih apa? Lebih dilarang lagi. Sebelah mata saja buta, apalagi sebelah mata buta saja dilarang, apalagi kalau buta dua-duanya. Ya, kalau matanya rabun, yang tidak kelihatan butanya, maka ini tidak ada masalah. Sebab yang dilarang di sini adalah apa? Yang buta saja. Kecuali kalau rabunnya itu jelas di mata. Ya, jelas di matanya, nampak sekali misalnya matanya putih. Ya, maka ini apa? Ini cacat, hendaknya dihindari. Kemudian yang kedua, al-maridu al-bayyinu maraduha. Kemudian yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Ya. Ya, kalau dia berada di tengah kawan-kawannya, nampak sekali lemas, ya. Sakit, ya. Adapun kalau kambingnya misalnya cacingan sakitnya, ya makannya tetap kuat, dia tetap jalan sama kawan-kawannya dan seterusnya. Begini tidak nampak apa? Tidak nampak sakitnya. Yang sepertinya tidak apa-apa. Kalau sakitnya tidak nampak. Ya, kemudian cacat yang ketiga yang tidak boleh ada, tidak boleh dia pincang. Pincang yang terlalu nampak kepincangannya. Terlalu nampak apa? Kepincangannya. Tapi kalau dia pincang masih seperti alainya, maka ini tidak ada masalah. Ukuran pincangnya itu, ya, kalau dia berjalan dengan kawan-kawannya, ukuran pincang yang tidak dipermasalahkan. Kalau dia berjalan dengan kawan-kawannya, dia tidak ketinggalan. Ya, itu ukurannya. Jelas ya, kapan dia ketinggalan? Maka ini apa? Maka ini dianggap cacat yang sangat jelas. Pincang yang sangat jelas kepincangannya. Kemudian yang keempat adalah al-a'jaf. Al-a'jaf ini adalah kambing yang sangat kurus. Ya. La tungki, yang sehingga kelihatan tidak ada dagingnya. Ya, kelihatan tidak ada dagingnya. Maka ini sangat tampak. Ya, dan hal yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai hewan kurban. Kemudian di sini beliau katakan wal a'dabu al-qarni wal udun. Ya. Nah, al-a'dab al-qarn wal udun. Apa yang tanduk dan telinganya itu ada terputus atau cacat, patah atau cacat. Nah, dan ini Imam Syaukani bawakan di sini, beliau berdasarkan dengan sebagian hadis di dalam masalah. Namun hadis-hadis yang menjelaskan tentang selain dari 4 cacat itu ada kelemahan. Ada apa? Ada kelemahan. Maka asalnya yang diukur adalah 4 cacat yang kita sebutkan. Ya, kalau masalah tanduk, kapan tanduknya patah, maka itu tidak ada masalah. Kalau hidungnya juga telinganya, ya, tidak begitu nampak hilangnya, hanya kelihatan sedikit, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa yatasaddaqu minha wa ya'kulu wa yadhakhar. Ya. Ini tentang apa etika bagi orang yang berkurban. Kalau dia berkurban, ya hewannya itu dibagi atau hewannya ada tiga penggunaan. Boleh disedekahkan sebagiannya, sebagiannya boleh dimakan dan sebagiannya boleh apa? Disimpan. Ya, dan sebagiannya boleh disimpan. Ya, boleh disedekahkan sebagiannya, sebagiannya boleh dihadiahkan ke tetangganya dan sebagiannya boleh diapa? Dimakan dan disimpan. Ada riwayat yang lain yang menunjukkan seperti itu. Dan riwayat-riwayat ini semuanya ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wadakhiru apa? Watasaddaqu, makanlah kalian. Dan berbekallah kalian. Dan bersedekahlah kalian dengannya." Ya, adapun yang ditunjukkan oleh sebagian riwayat bahwa tidak boleh berbekal kecuali untuk perbekalan 3 hari saja. Maka ini riwayat yang tadinya memang Nabi melarang, tapi setelah itu sudah terhapus hukumnya. Ya, terhapus hukumnya. Ya, setelah itu dibolehkan siapa yang dia menyembelih kemudian dari hasil sembelihannya dia disimpan walaupun sampai sebulan, maka itu tidak apa-apa. Jelas ya? Nah. Kemudian kata beliau, "Wadzabhu fil musalla afdal." Dan menyembelih di tempat salat itu lebih apa? Lebih afdal, lebih utama. Jadi kalau dia menyembelih di tempat salatnya itu lebih utama di musalla. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih di tempat salat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, "Annahu kana yadbahu wa yanharu bil musalla." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih dan apa melakukan nahar, ya menyembelih itu untuk kambing atau untuk sapi, kalau nahar itu untuk apa? Untuk unta. Beliau melakukannya di musalla. Ya, kemudian yang terakhir kata beliau, "Wala ya'khud man lahu udhiyatun min sya'rihi wa dhufrihi ba'da dukhuli ashri dzilhijjah hatta yudhhi." Ya, tidak boleh orang yang ingin menyembelih atau siapa yang punya sembelihan, tidak boleh dia mengambil dari rambutnya atau kukunya setelah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah masuk hingga dia menyembelih. Nah, ini penjelasan hukum bagi orang yang ingin menyembelih. Dia sudah ingin menyembelih atau dia sudah punya apa? Kambing. Maka begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh apa? Tidak boleh lagi dia memotong rambutnya, mencabut rambut yang melekat di tubuhnya. Ya, tidak boleh lagi dia memotong apa? Kukunya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak lagi diperbolehkan. Nah, haditsnya dalilnya adalah hadits Ummu Salamah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa rada ahadukum ay yudhhi falyamsik an sya'rihi wa atfarihi." Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan dia ingin menyembelih, ya, dianya ya, dia ingin menyembelih, maka hendaknya dia pegang, jangan dia memotong kukunya, jangan dia apa? Memotong rambutnya. Jadi kalau misalnya seorang kepala rumah tangga dia mau beli kambing, ya, dan kambing ini dia sembelih untuk satu rumahnya, maka tidak boleh potong kuku di sini siapa? Nah, semuanya? Tidak, yang akan menyembelih saja. Siapa yang menyembelih? Ya, si ayah saja. Kalau si ibu saja yang menyembelih, si ayah tidak punya uang, tapi dia apa? Ibu yang beli. Ya, maka si ibu saja yang apa? Yang tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Jelas ya? Baik. Dan larangan di dalam hadits Ummu Salamah ini zahirnya menunjukkan tahrim. Zahirnya menunjukkan pengharaman. Yang tidak boleh seorang itu menyembelih ya sampai dia apa? Di bulan Dzulhijjah tidak boleh dia memotong kuku dan rambutnya sampai dia menyembelih hewan udhiyahnya. Nah, wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu.